alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-qa'idatul 'ashirah. Kaidah yang ke-10. La musagha fil ijtihad fi mawridin nas. Ya, tidak boleh, tidak diperkenankan adanya ijtihad, tidak boleh ijtihad, tidak diperkenankan berijtihad, ya, fi mawridin nas. Ya. Apabila terdapat nas, apabila didapati ada nas, ada dalil. Ada dalil. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya ijtihad itu dapat diterapkan oleh kalangan mujtahidun, ahli ijtihad. Itu pada beberapa keadaan. Ya. Yang pertama, ya, selain tidak ada nas, boleh juga beristihad pada masalah yang tidak ada nas yang sharih, tidak ada dalil yang jelas. Artinya ini dzanniyah. Ya. Yang kedua, masalah yang telah diputuskan oleh hakim sebelumnya. Ini masih di koridor ijtihadiyah. Yang ketiga, pada masalah tahari. Yaitu pada masalah tahari, usaha mencari yang paling benar dari berbagai kemungkinan. Ya, dari berbagai kemungkinan. Nah, selain dari itu, ijtihad itu diterapkan pada masalah yang tidak ada nasnya. Tidak ada nas, ini hukum asalnya. Ya, kita baca di sini penjelasan dari Syekh Abdul Karim Zaidan. Nah, Mas Arif, tafadhol Mas Arif. Syarhul Qaidah. Fal mu'awwaluna alaihi huwa an-nasu. Terus wa ma warada fihi walaysa al-ijtihad. Fa yakunu at-tahawulu ila al-ijtihad min naw'in 'adati wa min mustasab. Ghayra mustasab. Wa al-murad min nafsi nusus al-Qur'an al-Karim wa sunnati an-nabawiyyati. Nah, Syarhul Qaidah Syekh Abdul Karim Zaidan menjelaskan ijtihad fil istilahil fuqaha, menurut istilah ahli fikih, ya, adalah badlu ghayatil juhdi, mengerahkan segenap kemampuan. Goyah pada puncak kemampuan, wataqah, ya, juhdi kesungguhan dan kemampuan untuk apa? Litahsilil hukmi syar'i, untuk mendapatkan hukum syar'i min dalilihi asyar'i. Saya kedinginan ini. Ya, coba bisa mundur enggak? Pantas Anwar enggak mau di sini. Ya. Nah. Dingin di sini. Ya, masya Allah. Dah, udah, aman. Wah. Ya. Mana tadi? dari dalil-dalil syar'i. Ya, yang menopang untuk mengambil satu kesimpulan hukum itu dari dalil-dalil syar'i. Ya. Makna kaidahnya adalah la musaghal ijtihad fi mauridin nas, tidak boleh ada ijtihad ya apabila terdapat nas. Annal ijtihad yakunu fil qadaya allati lam yarid fi syari'ati al-islamiyyati nassun sharihun bi hukmiha. Bahwasanya ijtihad itu dapat dilakukan pada qadaya, pada kasus ya yang tidak terdapat dalam syariat Islamiyah, tidak terdapat apa? Nas yang sharih, yang jelas bihukmiha, tentang hukumnya. Amma ma warada an-nasu as-sharihu, namun apabila adapun apabila terdapat nas yang jelas bihukmihi, tentang hukumnya, fala yajuzu al-ijtihadu fihi, maka enggak boleh ada ijtihad di situ. Namun dikecualikannya ikhwah pada tiga permasalahan yang tadi saya sebutkan. Apabila nas sudah ada tapi nasnya tidak sharih, nah ini boleh berijtihad. Yang jadi masalah adalah apabila nasnya itu ya sharih, enggak boleh berijtihad. Kalau nas ada tapi enggak sharih, boleh berijtihad. Ya. Ini pada dalil-dalil yang belum jelas, dzanniyah. Baik, ya. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Mana tadi? Ya? Mana sekarang? Li'anna al-gharada minal ijtihadi tahsilul hukm syar'i. Karena tujuan dari ijtihad itu apa sih? Untuk mendapatkan hukum syar'i. Ya, ijtihad para ulama. Fa idza kana hasilan fi nassi, apabila hukum syar'i itu sudah bisa didapatkan melalui nas, dalil, Quran, sunnah, fala hajatan lil ijtihad, maka enggak butuh lagi kepada ijtihad. Mau apa lagi? Orang sudah ada. Ya, wali annal ijtihada, ya, karena ijtihad itu idza awsalna ila dhatil hukmi, apabila nas, apabila ijtihad itu telah menghantarkan kita kepada zat hukum, al-warid fin nas, yang sudah terdapat di nas, fal muawwalu alaihi huwa nas, maka yang jadi muawwal ya awwala yuawwilu muawwal ismaful, yang menjadi acuan tolak ukur adalah nas, bukan ijtihad. Ya, wa ma warada fihi min hukmin laisa al-ijtihada, atau yang ya yang tidak terdapat di dalamnya tersebut nas, ya, atau yang di situ sudah wa ma warada fihi min hukmin laisa al-ijtihad, ya, laisa al-ijtihad, ya, apa namanya, tadi duluan dari nas, mana sekarang kita artikan? Fal mu'awwal huwa nas, yang jadi acuan adalah nas, ya, yang jadi acuan adalah nas. Kalau sudah terdapat nas, kemudian ada ijtihad, maka yang jadi acuan adalah nas, bukan ijtihad. Nah, kemudian kata beliau lagi, wa ma warada fihi min hukmin walaysa ijtihad, atau yang di situ terdapat penetapan hukum yang bukan ijtihad. Fa yakunu at-tahawulu ila al-ijtihad min naw'il abas. Kalau begitu, ya. Kalau begitu ijtihad ini ya, dipindahkan nas ke ijtihad, maka ini merupakan salah satu jenis yang abas, sia-sia. Ya. Wairul mustastagha. Dan ini tidak diperbolehkan. Wal murad bin nas, yang dimaksud dengan nas adalah nususul Quran, ya, Al-Qur'anul Karim wal hadis, ya, was sunnah nabawiyah wal mutahhar. Yang dimaksud dengan nas ini Al-Qur'an sunnah, wa ma sabata bil ijma'i syar'i, dan yang telah ditetapkan oleh ijma' yang syar'i, itu nas. Nah, min amsilatil ijtihad fi mauridin nas. Coba diantara contoh ijtihad ya, ketika nas sudah ada. Nah, tafadhal. Dibaca ya. Ainur, apa? Albar. Mislu haddil is ya bi anna lidzakari misla haddil kush misla haddil mutayyib fi mirasi fa la yajuzu ijtihadu bi ja'li mirasi al-dzakari mislu mirasi al-unsa wa an-nasu warada bil qisasi min al-qadiri 'amdan idha kana balighan 'aqilan wa talaba al-qisasa wali al-qatili fa la musa wali al-ijtihadi بعدم وجود القصاص إذا طلب ولي القتيل والنص ورد بتحريم القمار ولا يجوز الاجتهاد بجلده بحجة زيادة موارد الدولة المالية فهذه الاجتهادات التي يريد أصحابها الوصول إلى ما يخالف الأحكام الشرعية التي وردت بها النصوص الشرعية اجتهادات غير مقبولة nas. Kemudian contoh ijtihad yang ada sudah ada nas. Waro dan nasu fi tahrimi riba. Sudah ada nas tentang haramnya riba. Maka enggak boleh lagi ada ijtihad untuk menghalalkan, enggak boleh. Ya, sudah ada nas tentang pengharaman musik. Enggak boleh ada lagi ijtihad musik jadi halal. Enggak boleh ada lagi. Kecuali dalilnya itu zoniyah. Ini enggak zoniyah. Ada di Sahih Bukhari kok. Ada di Sahih Bukhari. Ya, jelas. Ya sudah, haram ya haram. Ya, nasnya sahih. Riwayatnya sahih. Apalagi coba. Ya, nasnya sahih. Matannya sahih. Riwayatnya sahih. Apalagi coba. Ya. Adapun masalah muallak dalam Sahih Bukhari itu telah dijawab oleh Ibnu Hajar. Ya. Bahwa yang muallak dalam Sahih Bukhari tidak serta-merta dhaif. Sahih Bukhari telah disepakati oleh umat akan kesahihannya ba'da kitabillah. Nah, kemudian waradan nas, terdapat nas di Al-Qur'an bahwa pria itu seperti hadzi bagian jatah al-unsayyin. Dua wanita dalam warisan. Fala yajuz, maka enggak boleh ijtihad dengan menjadikan warisan pria seperti warisan wanita, satu wanita. Nah, itu enggak boleh. Wa nas warada bil qisas. Nas sudah ada terkait tentang qisas dari sang pembunuh yang membunuh secara sengaja. Ya. Idza kana balighan aqilan. Apabila sang pembunuh ini dia sudah baligh, dia berakal, maka dia diqisas. Ya, kemudian waliul qatil, ya, waliul qatil, orang yang korban apa wali sang terbunuh sang korban meminta qisas. Ya, ini enggak ya meminta qisas, maka ya diqisas. Pala musaqa, maka tidak ada, tidak diperkenankan, tidak boleh ada ruang lil istihad untuk beristihad bi adami wujubil qisas. Untuk tidak ditegakkan qisas idza talabahu waliul qatil. Apabila wali sang korban itu ya meminta untuk tidak ditegakkan qisas. Tidak perlu ada ijtihad lagi untuk meniadakan wajibnya qisas. Ya. Kemudian wanas waroda bitahrimil kimar. Nas sudah ada terkait tentang pengharaman kimar, judi yang spekulasi ya, taruhan gitu. Maka enggak boleh beristihad dengan menghalalkannya dengan hujah ada ziyadah mawarid. Oh, ini kan ada penambahan mawarid, pendapatan gitu. Enggak apa-apa. Ya. Itu ya, semisal rokok, rokok itu haram. Kemudian beristihad, bolehlah. Kenapa? Nanti apa? Pajak rokok besar buat pemerintah. Apalagi karyawannya jadi dapat penghasilan gitu. Kalau zaman dulu ya, tahun 80-an sampai 90 awal di Indonesia ini ada togel resmi ya. Ya. Apa namanya? Dari pemerintah. Porkas. SDSB. Apa singkatnya? Pokoknya sumbangan SD dana sosial berhadiah. Tebak 3 nomor, 4 nomor, 5 nomor. Ini judi, ini haram. Nah, tapi ya sama negara jadi entah siapa yang ngasih saran itu ya. Iya dan bila. Udah enggak apa-apa. Jadi masyarakat tiap malam apa itu rame-rame pasang itu. Ya, ntar diumumin nomor berapa yang keluar. Nah, yang nebak dengan sesuai dengan itu nanti dia dapat berapa juta, berapa juta. Ya. Dan ini menambah masalah baru sebab banyak orang yang datang ke dukun untuk nanya besok yang keluar nomornya berapa. Nah, ini enggak boleh ada istiadat di situ. Udah enggak apa-apa biar nambahin pendapatan negara gitu. Nah, itu bi ziyadati ma apa bihujjati ziyadati mawaridi daulah al-maliyah, menambah pendapatan uang kas negara. Maka istihad seperti ini ya, allati yuridu ashabuha, yang diinginkan oleh orang yang beristihad untuk sampai kepada hal yang menyelisihi ya, hukum-hukum syar'i, yang di situ sudah terdapat nas syar'i. Ya, itu istihad, itu adalah istihadat istihadatun ghairu maqbulati. Istihad yang tidak diterima. Ya, istihad yang tidak diterima. Maka semua istihad yang dilakukan untuk mendapatkan hukum yang bertentangan dengan hukum syar'i, ya, yang Islam telah menyatakan hukum syar'i tersebut dalam nas, maka istihad itu enggak bisa diterima. Ya, enggak bisa diterima. Jadi hukum istihad itu pada perkara yang enggak ada nas. Ya, semisal apa? Masalah fotografi. Masalah apa? Menerima sumbangan dakwah, lembaga dakwah menerima sumbangan dari yayasan-yayasan hizbi misalkan. Ya, semisal Yahuturas gitu kan. Jadi momok gitu. Itu ijtihad. Ya. Kalau masalah ijtihad jangan kenceng-kenceng. Masalah fotografi, wah haram fotografi, video haram. Ente enggak ribut gara-gara ini kan memalukan. Ya. Kayak orang enggak pernah belajar usul fikih, qaid fikih, qaid usuliyah, ini kan enggak pernah ini, kayak orang awam. Berantem gara-gara itu. Ya, yang berantem lucunya lagi bertitel ustaz. Belajar di Madinah, di Yaman, belajar tapi berantem gara-gara itu kan lucu itu. Mempermalukan diri sendiri, ya. Allahu musta'an. Lagi pamer, kami ini enggak paham usul fikih, kami ini enggak paham qaid fikih, berantem dia di depan. Masalah ijtihad kayak begitu. Allah musta'an. Ya. Li'anna musaqal ijtihad muqayyadun, karena ruang ijtihad itu, kebolehan ijtihad itu muqayyadun, terikat, disyaratkan bi adami wujudin nas. Disyaratkan dengan apa? Ketiadaan nas baru boleh. Ya, ataupun kalau adanya nas, nasnya itu dzanniyah. Bukan sharih, ya. Nasnya itu masih ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Ah, baru beristihad boleh. Ya. Ada nas enggak sharih aja boleh beristihad, ahli istihad. Yang beristihad. Apalagi enggak ada nas sama sekali. Paham enggak di sini? Ya. Nah, ini sambungannya nih. Ini penting ini. Al-qa'idatu al-hadiyata asyar. Al-istihad la yanqudu bimitslihi. Ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad yang semisalnya. Contoh lagi tadi itu. Ulama fulan memfatwakan dengan ijtihad dia kamer apa namanya? Kam apa? Merekam dengan kamera boleh buat kajian. Wah, antum pakai ulama yang antum lebih percaya, al-mausuk. Mausuk bidinihi wa ilmihi. Wah, ini lebih kokoh, lebih mantap. Haram. Ha. Gak bisa yang tadi jadi batal. Ngerti gak? Syekh Fulan memfatwakan fotografi boleh karena bla bla. Wah, gak benar itu. Yang sahih, yang rajih, yang ini. Mana? Emangnya itu nas. Kalau nas kita selisihi, kita ada konsekuensi. Nah, ijtihad kita selisihi, tidak ada konsekuensi. Apalagi sudah ada ijtihad hasil ulama yang lainnya. Ini kan kayak sedang pamer ya, kebodohan berjamaah. Kalau ribut gara-gara ijtihad dengan saling merojehkan ijtihad ulama andalannya. Itu lagi pamer. Kami gak paham usul fikih loh. Nah, kami gak paham kuaid fikih loh. Nah, itu lagi pamer kayak begitu. Ya, paham gak? Walaupun yang pamer itu belajar di Timur Tengah. Nah, itu lagi pamer dia. Pamer apa? Lagi show. Lagi show kejahilan akan kuaid fikih. Nah, ini penting ini. Ini makanya penting belajar kuaid fikih. Biar gak memalukan. Jangan cuma belajar ya... Semua ilmu penting, tapi kuaid fikih itu penting. Ya, manhaj penting, akidah penting, kuaid fikih penting. Ngerti enggak sini? Paham? Ya. Jadi enggak usah ribut masalah fotografi, apa hasil kamera ulama fulan. Cukup itu kita pegang aja. Atau percaya sama ulama yang menyatakan itu haram. Udah, pegang aja. Ada ulama yang lain yang mengatakan boleh. Ya udah, kita enggak ngamalin itu misalkan. Tapi jangan ya membatalkan pendapat yang sana. Karena ada kaidah al-ijtihad la yanqudu bimitslihi. Ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad yang lain. Ngerti enggak sini? Tidak batal dengan ijtihad yang lain. Ya. Kalau paham ini insyaallah akan luwes ya. Luwes ini. Contoh misalkan begini. Ya. Contoh suami istri bertengkar. Ya. Ini saya kasih contoh dulu ya, biar kita nanti masuk ke syarahnya lebih ringan untuk dipahami. Suami istri bertengkar, ya, lagi head istrinya, ditalak. Sebelumnya udah talak dua, berarti sekali talak lagi berarti talaknya apa? Talak bain, bukan talak roji'i. Kholas, ya enggak. Istrinya lagi head, dia talak. Jumhur apa pendapat jumhur kalau menalak istri lagi head? Hah? Sah enggak? Sah. Sebagian yang lain menyatakan tidak sah. Disebut bahkan itu talak bid'ah. Ya, talak bid'ah. Nah, dia mentalak istrinya ketika sedang haid. Itu udah dua kali talak. Berarti ini kalau dia jatuhin lagi berarti udah tiga. Bait, talak bait. Khalas, selesai udah. Ya enggak? Ya, kemudian dia, waduh, saya talak lagi. Kemudian dia tanya ke ulama, ya jatuh enggak? Enggak jatuh. Ulama ini yang berijtihad ini yang berpendapat talak haid tidak sah, tidak sah. Ya enggak. Alhamdulillah enggak jatuh. Akhirnya setelah istrinya habis itu dia rujuk. Rujuk itu kan bisa dengan ucapan, ya dengan senggama, ya. Rujuklah dia. Dia tanya, udah kemarin batal. Kenapa? Ada ijtihad ulama itu batal. Sudah selesai nih, ya enggak? Sudah selesai, kemudian berlalu dan berumah tangga, bla bla bla. Dia dengar ada ulama yang lain berijtihad. Hah? Bahwasanya mentalak istri ketika istri sedang haid sah. Ya, sah. Kederlah dia. Waduh, gimana? Bingung dia. Udah, apa yang diamalkan sudah tetap selesai. Nah, ijtihad la yanqudu bimitslihi. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya. Ngerti enggak sini? Pada masalah tahari juga. Tahari itu masalah apa? Usaha mencari yang benar. Ini bukan ahli ijtihad aja nih, siapapun juga bisa. Masalah tahari. Bukan cuman mustahid yang disyaratkan mesti ini, mesti itu, mesti ini yang kita jauh enggak bisa. Tahari ini misalkan kita mencari semaksimal mungkin yang paling benar dari berbagai kemungkinan yang juga bisa benar. Misal antum bermalam di hotel. Hotelnya itu negeri kafir. Enggak ada bacaan tanda panah kiblat kan? Mana ada, tanya ke apa namanya? Pegawai hotel. Resepsionis, kiblat mana? I don't know kata dia. Pikirin diri kata dia. Misalkan ya, oh, mau ke Amerika ini, wah, cari kiblat mana ini ya? Ya, kompas ke bawah. Ini lagi tahari dulu. Oh, udah kompas mah selesai ke bertahari. Inilah lagi. Si Anwar ya. Nah, dia apa namanya? Wah, bingung lah ya. Kira-kira lah dia. Wah, ini misalkan saya ada di New York. Arab itu sebelah timur. Berarti serong dikit ke Tenggara. Apa namanya? Tenggara gitu kan. Kayak Bekasi nanti Jakarta Tenggara gitu katanya. Ke Tenggara. Wah, berarti begini. Kurang lebih gitu dia pikir. Dia udah tanya sana sini enggak ada. Ya. Kemudian dia sholatlah ke Tenggara. Ternyata dia enggak ada patikan. Bukan Mekah ngadepnya. Ya, tempat tidurnya Paus Paulus. Ah, habis itu datang teman dia. Ya, gimana bro? Udah sholat? Udah. Ada mana? Waduh, itu memang ada patikan. Sono Ka'bah yang benar, Mekah di sono. Gimana? Hah? Dia perlu ulangi sholatnya enggak? Kata para ulama tidak. Kenapa? Itu namanya istihad tahari. Nah, istihad tahari. Yang tadi tidak dibatalkan oleh istihadnya. Ya. Nah, baik berikutnya. Nah, kita baca syarah kaidah. Nah, siapa yang baca ini? Apa dong? Ainur, dia baca belum Ainur? Ah, fadol Ainur. Allati yasugu fiha. Kharaja fiha bi ra'yin sa'igin. Wala yabtulu. Ai yubtilu. Ai yabtulu. Yabtulu. Yabtulu bi ijtihadin akhar. Bi ijtihadi akhar. Dengan ijtihad orang lain. Sa'igin. Terus? Mislu al ijtihadi. Ijtihadil awwali kama law hakama hakimun fi qadiyatin bi ijtihadihi bi hukmin muayyanin summa tabaddala ijtihadahu fiha wala yajuzu lahu summa tabaddala ijtihadahu fiha terus atau summa tabaddala ijtihaduhu fiha ijtihadnya berganti terus fala yajuzu lahu an yan kuno hukmuhu hukmuhu al-awwalu liyahkuma bi ijtihadihi ath-thani alladhi huwa mithlu al-awwali min haythu innahu ijtihadun sa'irun kama la yajuzu li hakimin akhara an yan kuno Ini mutadi ayun kita. Ayun kita istihadihi sama Nah limanya mausul fi mahalli nasbin maf'ul. Al hakimu al awwalu bi istihadihi. Karenahu la imtiyazun. Karenahu la imtiyazun. Ijtihadihi ala ijtihadil qadi al-awwali ma dama kalamuhu min al-ijtihadati ma dama kilahuma min al-ijtihadati as-sa'iqati al-maqbulati. Nah, asbab ya. Qala rahimahullah ta'ala. Penjelasan kaidah ini, ijtihad tidak batal dengan ijtihad yang lainnya. Penjelasannya adalah fi masail ijtihadiyah pada permasalahan ijtihadiyah allati yasughu fiha al-ijtihadu, yang diperkenankan boleh berijtihad di permasalahan tersebut. Idza ijtahada fiha al-mujtahidu, apabila seorang mujtahid ahli ijtihad berijtihad di dalamnya. Ya, wa kharraja, dan dia mengeluarkan, artinya menghasilkan fiha di dalam ijtihad dia tadi, bi ra'yin sa'iqin, dengan pendapat dia yang sa'iq, pendapat dia yang benar, ya, yang benar, pendapat dia yang dia mengeluarkan hukum, hasil kesimpulan hukum, ya, dengan pendapat yang benar, falayan kudu ayat tulu, maka tidaklah batal istihad dia, ya, bistihadin akhar, dengan istihad orang lain yang sa'igin, yang bisa benar juga, yang ada kemungkinan benar, semisal istihad yang awal. Ya, sebagaimana seandainya seorang hakim hakama, dia memutuskan fi qadiyatin, dalam sebuah kasus, ya, dalam sebuah permasalahan, bi ijtihadihi, dengan ijtihad dia, bi hukmin muayyanin, dengan sebuah hukum tertentu, tsumma tabaddala ijtihaduhu fiha, kemudian ijtihadnya berganti, ya, wah, beda lagi, kemarin boleh sekarang enggak boleh, dia juga yang ngomong, fala yajuzu lahu ayan fala, maka tidak boleh bagi sang hakim ini, ya, ayung kita hukmahu al awwala, untuk membatalkan hukum dia, ketetapan hukum dia yang awal, ya, liyahkuma bijtihadihi as-sani, ya, dia enggak boleh membatalkan keputusan dia yang awal, ya, lalu menghukumi dengan ijtihad yang kedua. Alladhi huwa misul awal, yang seperti yang awal, min haitsu inna ijtihadun sa'iqun. Ya, di mana dari sisi itu adalah sama-sama ijtihad yang sa'iq. Kama la yajuzu li hakimin akhar, sebagaimana tidak boleh bagi hakim yang lain, ahli ijtihad yang lain, ya, yang kita bistihadihi, dia membatalkan dengan ijtihad dia, ma hakama bihi al-hakimu al-awwalu bistihadihi, dia membatalkan apa yang telah diputuskan oleh hakim yang pertama dengan ijtihad dia. Kenapa? Li'annahu lam tiyaza, la imtiyaza, atau ya, lahnya ini lah nafiyah aja biasa, lam tiyazun li'ijtihadihi ala ijtihadil qadi al-awwali. Kenapa? Karena enggak ada keistimewaan dia dalam ijtihad dia dibandingkan dengan ijtihad yang pertama. Kenapa? Karena sama-sama bukan nas. Sama-sama bukan ijma, sama-sama bukan Quran, sama-sama bukan sunnah. Ya, sama-sama ijtihad kok. Ijtihadnya ijtihad sa'iq lagi. Kayak tadi, boleh enggak, ya, dakwah kita menerima dana dari, ya, orang kaya ini, tapi orang kaya ini hizbi. Ya, boleh enggak? Kalau dulu-dulu itu Yahutu Ros yang jadi momok. Ulama berijtihad boleh, ulama yang lain gak boleh. Nah, gak, ini gak benar kalau saling batal-batalin ijtihad dalam hal ini. Orang gak ada istimewanya kok. Antum mau pakai fatwa apa, pakai fatwa apa, lah kan bukan wahyu. Ya gak? Yang kontra dengan fatwa ulama yang paling top yang antum percayai juga buka. Juga itu ijtihadnya sa'ik sama kok. Paham gak di sini? Ngerti enggak? Nah, ini pada permasalahan ijtihadi, ya. Ngerti sini? Kasus pemilu kemarin. Pemilu. Boleh enggak ikut pemilu dengan bla bla bla bla? Sebagian ulama mengatakan boleh, mayoritas zaman sekarang. Sebagian ulama jangan. Enggak, itu ijtihad bukan? Apa wahyu? Ijtihad apa wahyu itu? Ijtihad. Masing-masing ijtihad kan? Ijtihad. Ijtihadnya baik boleh maupun enggak boleh ikut pemilu, sa'ik atau ghairu sa'ik? Sa'ik. Artinya yang ijtihad itu benar. Benar artinya bisa benar, diperbolehkan. Ya enggak? Masa ijtihadnya enggak boleh, ya? Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, salah dong. Boleh sama-sama semua. Ya enggak? Nah, berarti yang enggak bisa yang kedua nih misalkan nih. Yang kedua yang mengatakan yang misalkan muncul fatwa pertama dari ulama A, ya, boleh, enggak boleh ikut pemilu, ya, menusuk pemilih muslim yang paling baik. muncul fatwa yang kedua. Fatwa yang kedua boleh. Nah, yang kedua ini enggak bisa membatalkan yang pertama. Sebaliknya gitu juga. Ya. Ulama menyatakan misalnya saya mukbil, enggak boleh ikut pemilu, berpartisipasi, demokratia, bla bla bla. Antum pakai fatwa Syekh Utsaimin, boleh. Lah enggak bisa saling ya, saling menikam satu sama lain, saling mengalahkan satu sama lain. Enggak bisa. Orang enggak ada keistimewaannya kok. Kata Syekh, "Li annahu la imtiyazun." Ya. Kita tidak jadikan ya, atau ya, jadikan sebagai la nafiyah ya. Kalau la nafiyah lebih dalam lagi mananya. Ya, boleh aja. La imtiyaz. Enggak ada keistimewaannya li istihadiyah li istihadil qadi al-awwal. Enggak ada. Karena sama-sama bukan dari fatwa yang membolehkan pemilu enggak istimewa, yang ya, yang apa tadi? Yang tidak memperbolehkan juga tidak istimewa. Sama-sama bukan dalil. Sama-sama bukan ijma. Paham enggak di sini? Makanya kalau belajar usul fikih, belajar qaid fikih itu akan jadi lebih paham. Mana perkara yang diingkari dan mana perkara yang tidak diingkari. Ya, cukup diamalkan. Ya, diyakini. Ya, kalaupun mau memberitahu ya udah secara global, bukan dalam rangka membatalkan ijtihad hasil ulama yang lain. Ngerti enggak sini? Nah. Ya, kayak tadi masalah fotografi, ustaz tampil di YouTube, mukanya kelihatan. Nah, itu ijtihadiyah semua. Kan enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya di Al-Qur'an, di sunnah, ijma kan enggak ada. Itu ijtihad, yang bolehin maupun enggak bolehin. Ya. Yang membolehkan enggak boleh maksa orang yang berpegang dengan yang membolehkan. Ya, sebaliknya begitu juga. Ini ruangnya ini mudah. Ya, selama ijtihadnya sa'iq. Ya, madama kilahuma minal ijtihadat as-sa'iqah al-maqbulah. Selama keduanya baik pro maupun kontra masing-masing ijtihad tadi, ijtihad yang sa'iqah yang memang diperkenankan untuk berijtihad. Yang boleh, yang maqbulah diterima. Ngerti enggak sini? Ah, masyaallah. Lo ngerti ini Pak, mantap antum. Hah? Enak luas kan? Luas beribadah, luas bermuamalah. Ya, akhirnya karena kaku jadi aliran Hajariyah. Aliran Hajariyah. Aliran batu kaku. Akhirnya gitu, ribet banget kayaknya. Hah? Perkara-perkara yang mudah itu jadi susah. Kenapa? Karena bodoh. Karena bodoh terhadap perkara-perkara usuliyah, qawaid fikiyah, Allah musta'an. Berikutnya, dalilu hadhil qaidati. Dalil kaidah ini. Ya, dalil kaidah ini. Ah, taqaddam. Coba Dimas dibaca Dimas. Wa hikmatuha. Al-ijma'u Masar alaihi Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu faqala hakama Abu Bakr radhiyallahu anhu fi masailah wa qala fahu Umar radhiyallahu anhu fi walam yanqut hukmuhu hukmun nah, dalil kaidah ini ijtihad tidak batal dengan ijtihad yang lain, hikmahnya juga dalil kaidah ini adalah ijma. Dalilnya adalah ijma. Ijma itu dalil ya ikhwan. Ijma itu dalil. Nah, ini kenal dalil pun juga ilmu ya ikhwan. Kenal dalil pun ilmu. Dalil itu adalah Quran, Sunnah, Ijma. Ini yang disepakati. Yang tidak disepakati ada namanya kias, ada namanya istihsan, ya, ini dan banyak lagi. Jadi kalau antum berdalil, ya, apa berargumen untuk mematahkan argumentasi lawan, pakai kalam ustadz, pakai kalam ulama, itu, ya. enggak cocok. Enggak cocok. Paham enggak sih? Hatta ucapan seorang sahabat itu bukan dalil. Karena sumber hukum Islam itu jelas. Masdar talakinya jelas, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ya, ini sumbernya jelas. Antum berhujah pakai kalam ucapan sahabat yang bukan ijma. Yang bukan ijma, antum enggak boleh mengilzam orang lain ya, mengasih konsekuensi dengan hujah antum tadi. Ngerti enggak sini? Nah. Ini biar ya kita paham ya. Dalil kaidah ini adalah ijma dan apa yang dijalankan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqad hakama Abu Bakar. Abu Bakar telah memvonis, memberikan keputusan fi masailah dalam berbagai permasalahan radhiyallahu anhu. Wa khalafahu Umar radhiyallahu anhu fiha. Namun apa yang diputuskan oleh Abu Bakar itu diselisihi oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, apa hukum yang ditetapkan Abu Bakar batal enggak? Falam yanqut hukmu. Tidak batal hukum yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar. Ya, illatuhu illatnya apa? Sebabnya bi annahu laisal ijtihadu tsani bi aqwa minal awwali. Karena sebabnya ijtihad yang kedua, ijtihadnya Umar itu tidaklah lebih kuat daripada ijtihad yang pertama, ijtihadnya Abu Bakar. Ya. Lihat tuh, wah, ijtihadnya Abu Bakar aja bisa diselisihi. Kenapa? Karena ijtihad bukan dalil. Ijtihad itu bukan dalil. Ijtihadnya Abu Bakar, emangnya ada orang yang lebih kabir daripada Abu Bakar? Yang lebih berilmu daripada Abu Bakar? Yang lebih ya, imannya kuat, kokoh dibanding Abu Bakar? Kalau ada yang ngomong kayak begitu, bukan ahli sunnah. Karena Abu Bakar mentakdim Abu Bakar dan Umar bagian dari usul ahli sunnah. Paham gak antum? Di buku-buku akidah, semisal yang paling mudah untuk belajari wasitiyah, akidah wasitiyah. Ya. Mentakdim Abu Bakar, mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada selainnya, hatta Utsman maupun Ali sekalipun. Itu adalah prinsip ahli sunnah. Kalau ada yang menyatakan, oh ada yang lebih utama daripada Abu Bakar, ada rajul dol, sesat. Sesat dia berarti. Bukan ahli sunnah. Dikasih tahu, ngeyel, bukan ahli sunnah. Nah, Abu Bakar beristihad, ternyata diselisihi oleh Umar. Kenapa? Karena Umar, ya inilah, bukan dalil, masya Allah. Mana tadi? Wa annahu yu'addi, dan yang demikian itu akan menghantarkan ila an la yastaqirra hukmun, bahwa itu akan menghantarkan kepada istakhir itu kan stabil, mapan, konstan. Ya. Kepada suatu hal, hukum itu akan dianggap tidak mapan, tidak stabil, tidak konstan. Fihi dalam masalah tersebut. Wafihi masyakotun syadidatun. Dan kalau begitu juga nanti, setiap ijtihad batal dengan ijtihad yang lain, akan terdapat kesulitan yang sangat berat. Ya. Suatu hal yang memberatkan, yang sangat berat nanti akan terjadi. Kalau setiap ijtihad batal dengan ijtihad yang lainnya, hukum pun juga tidak akan konstan, goncang jadinya, ya. berubah lagi. Nah, taib al ijtihad al qadim la yuqayyidu sahibahu. Nah, pembahasan berikutnya, ijtihad yang lama tidak mengikat pelakunya. Tidak mengikat pelakunya. Ini artinya, dari satu orang dia punya dua ijtihad. Ada qaul qadim, qaul jadid. Nah, qaul qadim dia itu tidak mengikat dia untuk tetap mesti pakai qaul qadim. Bisa jadi karena perbedaan, penambahan wawasan, perbedaan kasus, perbedaan apalagi bla bla segala macam. Jadi di satu kasus hukum yang sama dia punya dua kesimpulan hukum. Ya, makanya Asy-Syafi'i dalam ijtihadnya banyak tuh. Kita kenal qaul qadim, qaul jadid. Dan jangan dipahami qaul qadim itu pasti marju. Ya, ini enggak benar. Jangan dipahami qaul qadim Syafi'i pasti lemah. Yang roji adalah qaul jadid di Mesir. Ini enggak seperti itu dipahami. Ya. Kita baca syarahnya di sini. Ya. Coba dibaca, rapi. La yuqayyidu. La yuqayyidu sahibahu fil mustaqbali. Falahu fil mustaqbali an yaqdiya bijtihadihi al-jadidu. Ah, bijtihadihi al-jadidi. Lijtihadihi al-qadimi. Lijtihadihi. Wala yataqayyadu, atau wala yutaqayyadu, yutaqayyadu, wala yataqayyadu bima hakama fiha, bima hakama fiha bilmadhi, wa hadha ma fa'alahu, fa'alahu, wa hadha ma fa'alahu sayyidina, sayyiduna fa'il fa'ala, wa hadha ma fa'alahu sayyidina, tahan berkhamat ya. Sayyiduna irsiyatin mashhuratin pawar urifat mushtarakati awil mas'alati hajariyati awil mas'alati umariyati liqada'i umara mudaf ya ibnil khattabi hasbuk cukup. Ijtihad qadim tidak mengikat orang yang berijtihad sang mujtahidnya. Namun ijtihad qadim, ijtihad lampau, ijtihad yang dulu itu tidak mengikat pelakunya di masa yang mendatang. Ya. Si sang mujtahid dahulu berpendapat pemilu, memilih mudarat yang paling ringan haram, berikutnya dia meralat jadi boleh, nggak boleh kita katakan wahsyeh dulu anak-anak ngomong itu nggak konsisten amat sih, nggak bisa kita kayak begitu karena ijtihad tidak mengikat pelakunya walaupun dia pernah berijtihad sebelumnya, ngerti nggak sini? Ya paham nggak bisa kita katakan ini dulu kan begitu, masa sekarang begini, itu gak mengikat ya. Nah, dan yang sudah lampau kalau udah diamalkan oleh orang lain ya sudah. Nanti ada jawaban dari Umar yang terkenal itu ya. Umar jawabannya terkenal yang mengenai hal ini kasus ya. Ya dulu, sekarang yang sekarang, kata Umar. Istilahnya apa? Tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma naqdi. Ya dulu ya, masalah itu ya sesuai dengan yang kita keputuskan dulu. Sekarang yang kita putuskan sekarang. Nah, itu. Ya, ketika dulu gimana? Sekarang. Kok ada konsekuensinya dong kalau sekarang udah berubah? Ya udah. Dulu ya dulu, sekarang. Kayak tadi itu. Ya, seorang suami istri ya bertengkar pada masalah talak, udah ditalak istrinya dengan dua kali talak, dia talak yang ketiga, talak bain. Di waktu istrinya haid, dia tanya ke seorang mufti, muftinya berijtihad, enggak sah talaknya. Nah, talaknya enggak sah, kemudian dia bercampur lagi sama istrinya, dirujuk. Dia dengar sang mufti yang sama berpendapat siapa yang mentalak istri ketika haid sah, talaknya sah, ini jumhur. Waduh, goncang dia. Saya gimana dong? Bat ini saya mesti cerai dong sama istri saya. Enggak, udah. sama seperti perkataan Umar, tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma naqdi. Itu sesuai dengan yang kami putuskan dahulu, ya sekarang yang kami putuskan saat ini. Ngerti sini? Paham? Belum ngerti? Saya enggak salah ngasih contoh kali ya. Talak antum ngerti enggak? Nikah aja belum. Aduh. Tapi ngerti ya? Baik. Ah, perhatikan. Falahu fil mustaqbal, maka boleh bagi sang mustahid di masa yang mendatang ayak dia menetapkan sebuah keputusan bijtihadihi al-jadid, dengan ijtihad yang baru, al-mukhalifi yang menyelisihi lijtihadihi al-qadim, ijtihad dia yang dulu. Ya, fi nadhiril qadiyati, pada kasus yang sama, pada kasus yang semisal. Ya, wala yutaqayyadu, dan dia tidak terikat bima hakama fiha fil madi, dengan apa yang dia putuskan di masa lampau. Wa hadha ma fa'alahu sayyiduna Umar ibn al-Khattab, inilah yang dilakukan oleh ya sayyid kita Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi qadiyati irsiyatin mashhuratin urifat bismin mas'alatin mushtarakah, pada kasus warisan yang terkenal, yang dikenal dengan nama masalah mushtarakah atau masalah hajariyah atau masalah umariyah. Liqada'i Umar ibn Khattab fiha, karena keputusan Umar ibn Khattab ya terkait masalah warisan tersebut. Jadi ada seorang wanita yang mati, yang wafat di masa Umar ibn Khattab. Wanita ini ya enggak punya anak. Dia punya suami. Punya ibu. Punya saudara dari dua arah. Dari saudara kandung laki-laki yang seibu dan dari saudara kandung yang lainnya. Ya. Maka Umar bin Khattab memutuskan bahwa saudara kandung yang sebapak enggak dapat karena udah habis bagiannya. Dibagi dulu. Kalau suami berapa dapat warisan suami? Ya. 1/2, setengah. Ibu 1/6. Saudara seibu 1/3. Ya habis. Nah, habis kok begitu. Ah, ashabul furud sudah dapat. Orang-orang yang dapat jatah. Furudnya habis. Eh, ngerti enggak furud apa? Belum pernah belajar. Nah, faraid. Nah, furud itu jatah. Jatahnya habis. Ini wanita ini enggak punya anak. Enggak punya anak. Dibagi ke suaminya, ke ibunya, ke saudara seibu, saudara kandung sebapak, gak ada. Wah, ini Umar putusin gitu. Jadi yang saudara kandung sebapak gak dapat. Pas berikutnya kasus begitu lagi, diputusin. Maka yang itu protes. Ya, nanti akan diterangkan ya, saya akan ceritanya secara global aja. Katanya, wahai Umar, ini yang saudara kandung sebapak, saudara seibu dapat 1/3. Wahai Umar, anggaplah bapak kita itu batu. Makanya namanya masalah hajariyah. Anggaplah bapak kita ini batu, batu di laut, udah gak hilang dia. Masa kita gak dapat? Kan ekspresi satu ibu. Nah yang itu seibu doang, gak sebapak, harusnya kita yang lebih berhak. Kata Umar, iya juga ya, kurang lebih begitu. Iya juga ya. Ah, langsung diponis sama Umar berubah. Sama-sama dapat 1/3 semua. Ya, yang saudara laki-laki 2 atau lebih, ya. Yang seibu maupun yang sekandung, sebapak seibu dan seibu aja sama-sama 1/3. Nah, ini namanya masalah musyarakah. Namanya musyarakah atau masalah umariyah karena ini kasus Umar. Hajariyah tadi apa? Hajariyah tadi. Masalah karena orang yang tadi apa? Anggaplah bapak kita itu batu, udah batu aja udah. Gara-gara bapak kita ada jadi enggak dapat nih. Anggaplah gitu. Ada yang menyatakan lagi nih sebagian ya di buku-buku ya fikih faraid ada yang menyatakan masalah yamiyah. Karena orang tadi anggaplah bapak kita itu batu fil yam. Di lautan, udah batu kalau timpuk ke laut antum bisa ngambil enggak? Udah hilang kan gitu kan. Tengah lautan loh, di kedalaman ratusan meter. Oh lah sudah. Ya. Pesawat aja ngilang apalagi batu. Adam Air ngilang, apalagi batu. Ini ada yang menyebut begitu. Akhirnya Umar memutuskan. Nah, keputusan Umar ya, yang kedua itu berbeda dengan keputusan Umar yang pertama. Jadi Umar tidak diikat oleh ijtihad beliau yang pertama. Paham enggak? Nah, ngerti sini? Dan yang dulu tuh, yang dulu yang pertama, kan kasihan tuh. Dia enggak dapat. Gimana dong Umar? Kata Umar, ya, kata Umar, tilka ala ma qadaina, yaitu ya sesuai dengan keputusan kami. Ya. Wa hadhihi ala ma naqdi, sekarang sesuai dengan keputusan kami. Ya udah dulu. Ngerti enggak sini? Hah? Ya udah enggak dapat. Kasihan ya. Begitu. Ya, ngerti enggak? Ngerti dikit? Ya. Banyak kan enggak ngertinya lagi kan jangan. Baik, nah kita baca sekarang. Aduh, saya mau pergi nih, mau kondangan. Ada diundang nikah. Jadi, hah? Diundang nikah. Bukan diundang untuk menikah. Diundang untuk menghadiri pernikahan. Repot kalau ngomong sama Anwar. Mesti dirinci. Kalau enggak tuduhan terus. Nah, baca antum sekarang. Nah. Ayo baca. Mana? It annahu qada. Qala al-mu'allimu it annahu qada bi musyarakati al-ikhwati al-ashqa'i. Listigraqi furudi ashabil furudi at-tarhadi at-tirkati falam yabqa lil ikhwati al ashqa'i syekhun min. Itu tirkah boleh juga ya, sebagai ma'mul dari isim yang beramal amal fi'il istigraq. Jadi maf'ul bih. Al-istigraq masdar beramal amal fi'il. Terus falam yabqa lil ikhwati al-asyqa syai'un min at-tirkati ibarihim asabah wal asabatu ya'khuduna al-baqi al-baqiyah al-baqiyah min at-tirkati ba'da akhada ba'da akhdi ba'da akhdi ashabil urudi faruduhum fa in lam furudahum lam yaqta syai'un minat tirkati lam ya'udu syai'an wa hadha ma hasala fi hadhihi al-mas'alati faqad istama'a fiha zawjun wa ummun wa ikhwatun li ummin wa ikhwatun asqati fal zawji an-nisfu wal ummu as walil ummi as-sudusu walil ummi as-sudusu walil ikhwati li ummi as-sulusi as-sulusu wala syai'a lil ikhwati as-sulusu. Kasihan tuh, la syai'a, gak dapat apa-apa. Saudara sekandung gak dapat apa-apa. Kasihan ya, kasihan. Ini ijtihad Umar yang pertama. It qada it annahu qada bi musyarakatil ikhwah. Ketika Umar memutuskan musyarakah ikhwah saudara ikhwah asyikah saudara sekandung itu sama dengan ikhwah li ummin saudara seibu. Nah, ini ijtihad kedua Umar fi mirasihim terkait pembagian warisan mereka wahwa as-sulusu itu sepertiga nadharan dengan menimbang listigraqi furudi ashabil qurudi at-tirkata dengan menimbang bahwasanya menghabiskan jatah warisan ya kepada ashabul jatah itu ya orang-orang yang berhak menerima jatah atirkah warisan tadi ya baik falamnya baqa lil ikhwati asyqa syai'un maka enggak tersisa untuk saudara sekandung sedikit pun minat tirkati dari warisan tadi bi'tibarihim asabah padahal dengan menimbang mereka itu adalah saudara sekandung asabah ya. Wal asabah ya khuduna al-baqiya minat tilkati ba'da akhdi ashabil furud furudahum. Sedangkan asobah bisa itu mengambil sisa dari warisan setelah orang-orang yang mendapat jatah tadi mengambil jatahnya. Fa illam yabqa syai'un minat tilka, kalau enggak tersisa sedikit pun dari warisan, lam ya'khudhu syai'a. Mereka enggak ngambil, enggak dapat apa-apa. Hadza ma hasala fihi fi mas'alati, inilah yang terjadi pada permasalahan faqad ijtama fiha, yang di situ terkumpul ada suami, ibu, ikhwah li ummin, saudara seibu, ya. Suami dapat setengah, ibu dapat seperenam, saudara seibu dapat sepertiga. Nah, juga ada ikhwah asyqa, saudara sekandung. Maka untuk suami nisfu, setengah, walil ummi as-sulusu, ibu dapat seperenam, walil ikhwa walil ikhwati li um sulusu. Wala syai'a li ikhwati asyqa. Saudara sekandung enggak dapat apa-apa. Ini keputusan Umar pertama. Biar cepat ya, biar cepat, coba biar cepat. Baca, biar cepat dibaca. Ya, bawa baca. Summa hadasat qadiyatun, qadiyatun. Summa hadasat qadiyatun mirasi kal ula, falamma rufi'a mirasin kal ula. Mirasi kal ula, falamma rufi'a ila Umar bin al-Khattab radhiya anhu, arada an yaqdiya fiha bi misli qada'ihi as-sabiqi fi nafsi hadhihi al-qadiyati. Hasbuk, cukup dulu. Kemudian hadasat qadiyatu mirasin kalula. Kemudian terjadi lagi masalah warisan tadi, semisal yang pertama itu. Falamma rufi'at, maka tatkala diangkat masalah ini kepada Umar bin Khattab, arada ayab dia. Maka Umar hendak memutuskan fiha pada permasalahan ini bimisli qada'ihi as-sabiq, semisal keputusan beliau yang pertama. Ya, fi nafsi hadhil qadiyah, pada kasus yang sama ini. Pada kasus itu juga. Ya, nafsul hadhil qadiyah, kasus itu juga. Terus Pak Tarado. Nah, ini Pak Tarado, ahadul ikhwah al-asyqa. Salah seorang saudara sekandung, sekandung sebapak, seibu saya. Iktarado, mulai dia berani protes. Loh, kok kita enggak dapat apa-apa? Gitu. Yang cuma saudara seibu dari adik perempuan dia, saudara seibu beda bapak, dapat. Nah, kita enggak dapat apa-apa, padahal kita sebapak juga gitu. Nah, mulai iktarado, protes kepada Umar. Terus qala ya amirul mu'minin ahsib abana hajaran fil yami. Ahsib. Ahsib abana hajaran fil yami. Wah, urun ini ngomongin. Wahai amirul mu'minin, coba anggap aja deh bapak kita itu batu yang ada di lautan. Artinya apa? Enggak ada. Ya, turika. Nusia, ditinggalkan, dilupakan. Enggak ada, taruh dah. Terus wah, bukankah ibu kita sama satu? Sama dong sama itu. Terus pakai fa yarisul ikhwatu li ummin wala nuwarisu nahnu wa nahnu jami'an wala nuwarisu, dan kita tidak diwariskan gitu. Wala nuwarisu nahnu wa nahnu jami'an ummun wahidatun wa nazidu 'alaihim bil abdi. Nah, bil abi. Ah, coy, perhatikan. Wahai Umar, bukankah ibu kita satu? Ini ibu kita satu nih. Kan saudara sekandung nih, seibu sebapak. Umar ngasih jatah yang buat saudari dia. Ini adik perempuan dia. Punya suami dapat setengah, punya ibu dapat seperenam. Adik perempuan dia punya saudara laki-laki dua atau lebih. Seibu. Seibu. Seibu. Sama ibu dia. Tapi beda bapak. Kalau yang perempuan, adik perempuan dia satu bapak sama dia. Gitu. Ngerti sini? Nah, yang dua itu beda bapak, dapat sepertiga. Lah kita kok gak ada? Karena ini apa namanya, ashabul purut ini semua sudah dibagi-dibagi, udah habis. Ya, yang saudara kandung gak dapat apa-apa. Wah, kok begitu? Bukankah ibu kita juga sama? Sama dong ibu kita. Berarti sama juga dong kayak yang saudara seibu. Ya gak? Sama nih, satu poin plus. Fa kaifa yarisul ikhwatu li ummin? Gimana ceritanya saudara sekandung bisa mewarisi? Wala nuwarisu nahnu, sedangkan kami tidak diwarisi. Hah? Gimana ceritanya? Kami tidak diberi warisan. Wa nahnu jami'an, kami semua ummuna wahidatun. Kita semua ibu kita sama saudari kita yang meninggal ini satu. Wa nazidu 'alaihim bil abi, bahkan kami punya kelebihan terhadap mereka yang saudara sekandung seibu. Dengan apa? bil abi, satu bapak lagi dengan saudari kita ini yang meninggal ini. Saat di sini Umar udah mulai goncang. Ya juga ya gitu, kurang lebih lah. Terus lanjut, nah, Mas Arif, ayo cepat. Pak Akhoda. Istiraqul jami'i cukup ini dulu. Dari mana tadi? Maka Umar, Pak Akhoda Umar bihujjatihim wa asyraqah. Maka Umar mengambil hujjah mereka dan mulai asyraqah, menyamakan mereka dalam masalah warisan dengan saudara seibu. Maka asas keputusan Umar, landasan keputusan Umar ini bimusyarakah lil ikhwati lil um, lil ikhwati al asyqa' lil um, untuk menyamakan saudara sekandung dengan saudara seibu sama-sama dapat sepertiga. Kenapa? Bimirosihim terkait masyarakat adalah istiraqul jami', yaitu adanya kesamaan semuanya bil um, sama-sama saudara seibu, al-wahidah ibunya sama. Wahya sababu tawrisihim, inilah sebab mereka dapat warisan. Ma'amtiyazi al-asyqa biquwati qarabatihim lil mayit. Ya, Pak, berikutnya lagi, Pak, disertai pula dengan apa? Adanya kelebihan saudara sekandung dengan kuatnya kekerabatan mereka terhadap si mayit perempuan ini. Ya, bi idlaihim, yang mereka menghubungkan mereka ilaihi kepada sang mayit bil ab, dengan bapak. Dengan bapak. Terus lanjut. Cukup dulu kali ya. Saya mau ada keperluan ya. Soalnya mau berangkatnya sama pasukan. Jadi jemput sana sini. Kalau kayak Ainur mah ya itu-itu aja yang dibawa kan. Bisa. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.